بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari saya safar ke Parepare juga Pindrang, pertama untuk istifadah dari majlisnya Syekh kita Syekh Abdullah Al-Riani hafizahullahu taala, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya beliau menyampaikan salam kepada teman-teman yang ada di sini, dan alhamdulillah beliau yang kita ketahui sangatlah bersemangat untuk bagaimana menyatukan ihwa-ihwa yang di sebagian tempat berselisih, termasuk di tempat kita ini sebenarnya. Oleh karena itu hendaknya kita mendengarkan arahan-arahan dan nasihat-nasihat beliau, karena beliau di antara para masyayikh yang sering datang ke Indonesia dan termasuk tempat kita ini, sehingga beliau orang yang paling tahu tentang dakwah kita. Nah, jadi beliau tentu mengetahui keadaan dakwah Indonesia, termasuk di tempat kita ini. Oleh karena itu benar-benar ikhwah kita nasihatkan supaya mendengarkan arahan-arahan mereka dan tujihat mereka. Dan disebutkan dan al-zahir sudah mutawatir beritanya di seputar ikhwah bahwa sebagai ihwa membangun di atas, tentu kalau tanpa ada arahan beliau, persetujuan beliau, ini bentuk ketergesa-gesaan, bentuk apa? Ketergesa-gesaan dan upaya untuk merusak ihwa di sini kalau ada yang ikut membangun di atas. Karena tentu beliau sebagaimana nasihatnya beliau untuk kita kembali seperti semula sebelum kita tutup masjid beberapa saat karena arahan pemerintah dan juga sebagian fatwa para ulama sehingga telah dibuka, ya kita kembali seperti biasa. Karena itu sekali lagi yang membangun bangunan di atas kita sarankan supaya tidak tergesa-gesa, mintailah nasihatnya para ulama, ya, yang mereka lebih tahu tentang keadaan kita di sini. Karena kalau ada yang membangun kemudian ada yang mungkin tidak enak, ya, karena melihat bahwa itu adalah bisa menjadi celah perselisihan kita di sini, ya bagaimana tentunya? Ada yang ikut membangun, ada yang tidak. Ada yang membangun, ada yang tidak setuju, kan? Kurang bagus. Ya, artinya sementara dakwah kita ini selama ini mengajak untuk kepada persatuan dan berupaya menutup segala bentuk-bentuk celah-celah perselisihan di tengah-tengah umat. Ya, apalagi saya lihat ikhwah yang semangat membangun adalah orang yang sampai hari ini belum biasa muncul ke tempat kita itu untuk sholat berjamaah, atau kadang-kadangnya mereka muncul kalau saya, khususnya saya, tidak ada. Ini kan tentu ada sesuatu tanda tanya kalau seperti itu keadaannya. Oleh karena itu siapa ikhwah yang mampu menasihati mereka, nasihati. Bahwasanya apapun yang mereka bangun di atas, setelah kita berselisih itu bentuk membuka perselisihan namanya. Terlebih lagi para ulama seperti Syekh Abdullah yang lebih tahu tentang dakwah kita, mengerahkan kita untuk kembali seperti semula. Tuh kalau memang mereka mau memulai sesuatu, ya sepantasnya dibicarakan bersama supaya tidak ada sesuatu timbul dalam hati dan supaya kita bisa tahu adanya kerjasama kalau itu untuk kebaikan bersama. Insya Allah kita ikut membantu. Nah, tahuan pelajaran kita yang terakhir dari kitab Al-Usulus Salasah pada pembahasan yang lalu adalah setelah sampai pada pembahasan Al-Aslus Thani Ma'rifatu Dinil Islam Bil Adillah. Ini asas yang kedua adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, وهو قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو الاستسلام وهو الاستسلام له بالتوحيد. نعم. وإسلام itu kata beliau adalah al-istislam lahu bit-tauhid. Itu apa? Berserah diri itu kepadanya, kepada Allah, bit-tauhid, dengan mentauhidkannya, itu dengan cara mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah definisi Islam. Jadi Islam dari kalimat al-istislam yang artinya apa? Berserah diri. Nah, karena seorang muslim itu adalah dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam segala urusannya termasuk ibadahnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Beliau mengatakan qala syarih hafizahullahu ta'ala al-islam ma'khudun min aslama lisyai'i idzan qada lahu. Naam. Islam kata beliau terambil dari kalimat aslama lisyai'. Ai aslama lisyai', dia berserah diri kepada sesuatu idzan qada ilaihi, apabila dia tunduk kepadanya. Apabila dia tunduk kepadanya. Nah, aslama nafsahu lil qatli. Apa maknanya aslama nafsahu lil qatli? Ay khadha lil qatli, dia menyerahkan jiwanya lil qatli, untuk pembunuhan. Ay khadha lil qatli, dia tunduk, ya, pasrah, ya, nah, untuk dibunuh. Fa aslama nafsahu lil syai' idzan qada lahu, maka kata beliau fa aslama nafsahu lisyai', ini seseorang yang menyerahkan jiwanya, dirinya, lisyai', terhadap sesuatu, idzan qada lahu, dia apabila dia tunduk atau terhadapnya. Fal islam, maka islam itu huwa islamul wajhi wal qasdi wan niyyati lahu azza wa jalla. Islam itu adalah islamul wajhi, menyerahkan wajah, wal qasdi, dan segala maksud, tujuan, wan niyyah, dan niat, lahu azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wajahnya, dirinya, maksudnya, segala maksud dan tujuannya, niatnya, lahu, hanya untuk Allah azza wa jalla semata. Nah, jadi melakukan sesuatu harus betul-betul apa, mengharap wajah Allah azza wa jalla. Apa saja yang kita lakukan dalam menuntut ilmu, ya harus mengharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam dakwah kita, naam, yang mengajar, yang diajar, naam, yang membangun, yang membantu satu bangunan, liwajuhillah, betul-betul karena Allah, bukan karena ada sesuatu dilandasi oleh amarah, kebencian, itu bukan lillah azza wajalla. Nah, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Nah, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Artinya tidak ada lagi yang lebih baik dalam beragama. Mimman aslama wajhahu lillah, dari orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan baik, berbuat baik, orang yang muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millahnya, agamanya Ibrahim hanifa, yang lurus. Hanifa yang lurus, yang melenceng dari syirik. Naam. Bala man aslama wajhahu lillah, bahkan man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ay akhlasu amalahu, dia ikhlaskan amalannya, dia ikhlaskan amalannya, lillahi azza wajal, hanya untuk Allah semata, wa qada lahu, dan dia tunduk terhadapnya. Nah, wa qada lillahi, dan dia tunduk patuh lillahi, untuk Allah, an tawa'iyatin wa ikhtiyarin wa raghbatin wa mahabbah, dengan penuh ketaatan, wa ikhtiyarin, dengan pilihannya sendiri, rela, bukan unsur dipaksa, ikhtiyar, wa raghbatin, dengan penuh raghbah wa mahabbah, dengan penuh antusias, semangat, penuh kecintaan. Naam. Raghbah wa mahabbah. Jadi melakukan karena apa? Benar-benar cinta karena Allah. Benar-benar mengharap dengan sangat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya berupa surganya. Naam. Wa qawluhu al-istislamu lahu bit-tauhid, dan ucapan beliau al-istislamu lahu bit-tauhid, itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Huwa iqrarullah jalla wa'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah jalla wa'ala dalam ibadah. Wa hadha huwa ma'na tauhid, inilah makna tauhid. Tauhid adalah iqrarullah jalla wa'ala bil ibadah. Tentunya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah yang dimaksud di sini, karena memang pembahasan kitab ini seputar tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Naam. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَقَدْ اسْتَسْلَمَ لَهُ, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, فَقَدْ اسْتَسْلَمَ لَهُ, maka sungguh dia telah berserah diri kepadanya. Jadi apabila seseorang sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Dia sudah apa? Berserah diri kepadanya. Dan orang yang sudah bertauhid, ya, maka dikatakan seorang muslim, dia muslim, muslimun, itu orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang tunduk dan taat kepadanya. Wa qawlu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah ay fi ma amaraka bih wa nahaka anhu, tunduk kepadanya dengan ketaatan, yaitu pada perkara yang diperintahkan oleh Allah, wa ma nahaka anhu, dan tunduk terhadapnya, terhadap apa yang Allah larang, yaitu tunduk kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berhenti dari apa yang dilarangnya. Nah, fama amaraka bihi taf'alu, maka apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan. Nah, dan di antara hal yang Allah perintahkan, bahkan yang paling pertama adalah apa? Tauhid. Naam. Yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian, ya, dengan tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Itu perintah Allah. Naam. Fama amaraka bi taf'alu, apa yang Allah perintahkan, lakukan. Wa ma nahaka anhu, dan apa yang dilarang, ya, tajtanibu, jauhi. Allah melarang kita untuk berbuat syirik. Allah melarang kita untuk apa? Membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Naam. Itu larangannya, di antara larangannya. Jadi fama amaraka bi taf'alu, apa yang Allah perintahkan padamu lakukan, wa ma nahaka anhu tajtanibuhu, dan apa yang Allah larang darinya tajtanibu jauhi. Ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah azza wajalla. Nah. Wa qawluhu al-bara'atu minasy-syirki wa ahlihi. Berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Naam. Bahwasanya seseorang yang mentauhidkan Allah azza wajalla, mengesakan Allah azza wajalla, dia harus berlepas diri dari syirik, perbuatan syirik, dan juga para pelakunya, itu kaum musyrikin, sehingga mereka tidak mencintai mereka sedikit pun, tidak ada kecintaan buat mereka, tidak ada loyal kepada kaum musyrikin. Nah, al-bara'atu ma'naha al-inqita' wal-i'tizam. Namanya al-bara'ah itu adalah al-inqita', memutus, wal-i'tizal, menjauh. Jadi kalau dia orang kafir, orang musyrik, kita jauhi, kita putus hubungan. Kalau bukan, jangan. Nah, jadi al-inqita' wal-i'tizal. Jadi tidak ada yang dijauhi, tidak ada yang diputus hubungan secara mutlak, secara mutlak, kecuali bagi mereka kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Nah, adapun kaum muslimin yang lainnya, kita perlakukan mereka sebagai kaum muslimin sesuai dengan tingkatan derajat keimanan mereka. Nah, orang-orang ahlul bidah, dari satu sisi kita benci kebid'ahan yang mereka lakukan, tapi dari sisi yang lain kita masih ada loyal kepadanya karena dia masih muslim. Nah, jadi namanya bara'ah, apa namanya bara'ah? Inqita' wal i'tizal. Al inqita' wal i'tizalu, memutus dan menjauh. Ya. Wal bu'du 'anil syirki wa ahli syirki, menjauh dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Di segala hal yang tertuju kepada syirik, berbau syirik, dijauhi. Baik itu dalam bentuk ucapan, seperti bersumpah selain dengan nama Allah, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, dijauhi, jangan sumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Dalam bentuk perbuatan, man allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik, dijauhi. Nah, jadi syirik karena dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk i'tiqad, keyakinan pada sebagian benda-benda. Nah, dia kini bahwa ini dapat memberi manfaat ataupun mudarat selain dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bentuk i'tiqad. Jadi wal bu'du 'anil syirki wa ahli syirki bi anta taqida butlan asy-syirki. Engkau yakini batilnya syirik itu, fata bta'ida anhu, sehingga engkau pun menjauhinya. Wa ta'taqida wujuba adawatil musyrikin, engkau meyakini wajibnya memusuhi kaum musyrikin. Tanamkan bahwa kaum musyrikin, orang-orang kafir, adalah musuhnya Allah dan Rasulnya dan musuhnya kaum muslimin. Fala tattakhiduhum awliya, jangan jadikan mereka sebagai teman setia, orang-orang kepercayaan. Jadi fala tattakhiduhum awliya, innama tattakhiduhum a'da, jadikan mereka sebagai a'da, sebagai musuh. Nah, tentunya dengan batasan-batasannya. Nah, diatur juga ya. Bukan berarti bahwa mereka adalah musuh terus apa? Nah, enaknya kita memperlakukan mereka dengan semaunya. Enggak, ada aturannya. Ya, ada aturan. Bagaimana aturannya kaum musyrikin ataupun orang kafir yang dilindungi? Orang kafir dhimmi ataupun mu'ahad, itu ada aturannya. Ada yang harbi. Nah, bukan berarti khalas. Ya. Semuanya dibolehkan. Nah, ada para ulama telah merincinya dengan dalil-dalil. Naam. Jadi innama tattakhidhum a'da, jadikan mereka sebagai musuh, li'annahum a'da'ullahi a'da'un lillahi wa lirasulih wa lidini, karena mereka adalah musuh-musuh Allah, musuhnya rasulnya, musuh agamanya. Fala tuhibbuhum wa la tuwalihim, jangan kalian mencintai mereka. Wa la tuwalihim, jangan kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka, jangan kalian percayai mereka. Wa innama tuqati'uhum fid-din, kamu putuskan mereka fid-din, dalam perkara agama. Wa tabta'idu anhum, kalian menjauh dari mereka. Naam. Wa ta'taqidu butlana ma hum 'alayhi, kamu meyakini batilnya apa yang ada pada mereka. Fala tuhibbuhum bil qalbi, jangan kalian cintai mereka dengan kecintaan hati. Wa la tunasiruhum bil qawli wal fi'li, jangan kalian menolong mereka baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Yang kalian tolong mereka dalam melakukan kesyirikan, kekufuran. Naam. Baik. Li'annahum a'da'u li rabbika wa a'da'u li dinik, karena mereka adalah agama apa, musuhnya Rabbmu, musuhnya agamamu. Fa kaifa tuwalihim wa hum a'da'u l'islam, bagaimana engkau mencintai mereka, bagaimana engkau memberikan loyalitasmu kepada mereka padahal mereka adalah musuh-musuh Islam. Naam. Jangan basa-basi dengan mereka, dengan musuh, orang kafir, orang musyrikin. Naam. Cuma ya tetap ada hal-hal yang diatur oleh Islam bagaimana berhubungan dan bermuamalah dengan mereka, ada aturannya. Naam. Ada hal-hal yang dibolehkan ya dalam perkara-perkara urusan dunia. Ya, karena itu adapun perkara din itu tadi boleh mengatakan, naam, wa innama tuqati'uhum fid-din, ya kamu putuskan hubungan dengan mereka fid-din, dalam agama, dalam perkara agama. Naam. La yakfi annaka tastaslimu lillah, belumlah cukup engkau berserah diri kepada Allah, kamu sudah nyatakan syahadat, wa tanqadu lahu bitta'ah, kemudian engkau sudah tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wa anta la tatabarra'u minasyirki wala minal musyrikin, sementara engkau belum berlepas diri dari syirik dan dari kaum musyrikin. Hadza la yakfi, ini belum cukup. Wala tu'addu musliman hatta tattasifa bihadhihi sifat, engkau belum dianggap sebagai seorang muslim sampai engkau memiliki sifat-sifat berikut ini. Awalan yang pertama, al-istislamu lillahi bittauhid, engkau berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah, esakan Allah dalam perkara rububiyah, bahwa pencipta, pengatur, penguasa alam ini hanyalah Allah. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, bahwa seluruh ibadah zahir wa batin, lahir batin, semuanya hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Naam. Tauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Jadi sifat yang pertama yang harus dimiliki supaya dia dianggap seorang muslim. Yang kedua, sifat yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Jadi sudah jelaskan tadi bahwasanya itu berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangan-larangannya. Salihan, yang ketiga, sifat seorang muslim al-bara'atu mimma yudaddu at-tauhid, berlepas diri dari segala hal yang berlawanan dengan tauhid. Wa yudaddu ta'ata, dan berlepas diri dari segala hal yang berlawanan dengan taat, ketaatan kepada Allah. Wa huwa syirku, itulah syirik. Rabi'ah, yang keempat, al-bara'atu min ahli syirki, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Nah, ini empat sifat ya, supaya dia dikatakan seorang muslim yang hakiki. Apa pertama? Al-istislamu lillahi bittauhid, berserah diri kepadanya, kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, tunduk kepadanya dengan ketaatan. Kemudian ketiga, berlepas diri dari segala hal yang berlawanan dengan syirik, apa tauhid. Itu maksudnya berlepas diri dari syirik. Kemudian yang keempat, al-bara'atu minal musyrikin, min ahli syirki, berlepas diri dari para pelaku syirik. Wa bi tahqiqi hadhihi sifat, maka dengan mewujudkan, merealisasikan sifat-sifat tadi, empat sifat tadi, takunu muslima, maka barulah engkau dikatakan seorang muslim sejati. Amma idzam naqasat sifatun wahidah, adapun jika kurang satu dari sifat tadi, ciri tadi, fa innaka la takunu muslima, maka engkau belum dikatakan seorang muslim. Fa bi hadhihi al-kalimati ath-thalathi lakhasa asyihu ta'rif al-islam, dengan tiga kalimat ini asyih rahimahullahu ta'ala asyih Muhammad bin Wahab mendefinisikan Islam, bahwasanya Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ati, apa lagi? Wal-bara'atu minasyiriki wa ahlihi. Tiga kalimat, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan, kemudian apa? Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Nah, wa kam min insanin la ya'rifu ma'na al-islam, betapa banyak orang dari orang-orang mengaku muslim tidak mengetahui makna Islam. Ditanya apa itu Islam? Oh, Islam Isya. Apa lagi? Apa ini? Subuh. S. Apa lagi? Lohor. Dipaksakan. Wah, zuhur. L. Dipaksakan. Nabi bilang lohor. Nah. Apa? M. Islam. Oh, A ya. Huruf A. Asar. M. Maghrib. Bukan itu. Islam itu, ya itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Belum engkau salat lima waktu, ruku, sujud sekian kali dalam sehari semalam, tapi yang pertama tidak beres, engkau terjatuh ke dalam kesyirikan, maka seluruhnya tidak akan bermanfaat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, jika seandainya mereka berbuat syirik, maka sirnara dan terhapuslah seluruh kebaikan-kebaikan mereka, termasuk sholatnya, puasanya, hajinya. Nah, jadi beliau mengatakan, wa kam min insanin la ya'rifu ma'na al-islam, dan betapa banyak orang yang tidak mengetahui arti makna Islam. Li'annahu lam yata'allam hadha syai, karena dia belum mempelajari perkara ini. Walau qila lahu ma huwa al-islam, jika seandainya orang ditanya apa itu Islam, lam yujib jawaban sahiha, maka dia tidak akan menjawab dengan jawaban yang benar. Jadi dimanapun antum berada, ya melihat suasana ada orang-orang, ya apalagi kira-kira dia bertanya, dia mau mengetahui, kalau ini diajari makna Islam, alhamdulillah. Ajarkan apa itu Islam, Pak. Ya. Kalau dia tidak tahu, katanya dengan cara yang baik, dengan hikmah. Nah, mungkin lagi bincang-bincang di situ. Ya. Apa itu Islam? Oh, Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepadanya. Artinya tunduk itu kita berupaya untuk melakukan perintah-perintahnya dan berupaya menjauhi larangan-larangannya. Juga Islam itu harus apa? Al-bara'atu minasyiriki wa ahli, harus berlepas diri dari segala macam bentuk syirik, baik itu dalam bentuk ucapan, perbuatan, keyakinan, wa ahli, dan para pelaku. Karena kadang kalanya kita tinggi-tinggi mempelajari sesuatu, ya, ternyata dasar-dasar seperti ini belum kita mungkinkan. Wallahu musta'an. Nah, karena itu nasihat kita kepada teman-teman, betul-betul apa? kitab-kitab dasar seperti ini dipelajari. Nah, jangan malu untuk mengulanginya. Juga yang mengajar, siapa yang sudah ya mempelajari. Jadi matanya hendaknya di betul-betul di, kalau tidak dihafal minimal lancar dibaca. Baru apa dipahami maknanya, diulang-ulang, dihafalkan sama anak-anak, sama istri di rumah, ya. Matanya suruh selesai ini. Naam. Dengan usul salasa dan kitab-kitab singkat yang lain, ya lihatlah apa? Nah, sudah berapa lalu, apa sudah berapa lama kerajaan Arab Saudi berdiri dan alhamdulillah semua Allah tetap menjaganya. Ini berasal dari apa? Pelajaran seperti ini. Nah, sehingga kebaikan masih nampak insyaAllah, dan tentu ada kekurangan-kekurangan, ada maksiat, tetapi dibandingkan di tempat yang lain, di negara yang lain, tentu di Saudi jauh lebih baik dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Nah, tidak ada menjelek-jelekan Saudi dan para ulama-nya, para pemimpinnya, kecuali memang orang-orang yang jahil atau memang dari kalangan orang-orang musuh-musuh Islam atau punya dijadikan tangga oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Oi. Siapa yang ulang definisi Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala? Oi, malam ini harus kita hafalkan bersama definisi Islam yang beliau sebutkan di sini. Toi, diulang ya Hana. Man, siapa yang hafal? Nah, indah ya Hana. Ahmad. Tafadhal. طيب الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هل يقول بسؤال؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. Bagaimana maknanya terjemahannya? Berserah diri kepadanya, kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan ketaatan, berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. Nah, insyaAllah dihafalkan besok ya, insyaAllah besok dihafalkan makna tauhid ini, definisi tauhid ataupun definisi Islam. Kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya di Parepare juga. Alhamdulillah beberapa malam saya ikuti pelajaran di sana. Alhamdulillah Asy-Syekh tiap malam mengajar dua kitab, yang satunya Raudhatus Shighar fi Hifdzil Adhkar, berkaitan tentang zikir-zikir, ya, mulai dari zikir salat, pokoknya segala yang sudah sampai kepada pembahasan semalam zikir ketika mau tidur. Nah, kemudian juga beliau mengajar sifat salat Nabi, susunannya beliau, setelah sampai pada pembahasan sujud, ya, itu pelajaran beliau. Kalau pagi-pagi sudah salat subuh, setelah zikir beliau tuliskan di papan tulis zikir, ya, pelajaran yang mau dibaca nanti malam. Nah, yo, baru disuruh berapa kali boleh ulang baca, berkuliah dibaca bersama-sama. Ya. Nah. Sekitar kurang lebih setengah jam. Baru setelah itu santri-santri di sana menghafal Al-Qur'an. Kalau pagi beliau mengajar ustaz-ustaz yang di sana ataupun orang-orang yang dari luar, saya lihat pelajarannya pelajaran faraid tentang ilmu mawaris. Nah, pada zuhur beliau juga mengajar, pada asar kosong, nanti maghrib sampai jam 8 biasa saya lihat, bahkan kadang lewat. Kemarin ada muhadharah khusus tentang masalah pentingnya keamanan, karena beberapa hari ini kita sudah tahu di mana-mana, di sebagian tempat di kota-kota ada demo, ya. Nah, sempat beliau minta pandangan sama teman-teman ustaz di sana, bagaimana pembahasan kita, apakah kita bahas masalah demo atau tidak. Sebagian ustaz di sana bilang kalau bisa artinya jangan terang-terang, tapi mungkin. Dan alhamdulillah beliau mendatangkan judul umum, ya. Ya, pentingnya apa? Menciptakan suasana aman dan damai. Ada sampai sekitar 10 poin disebutkan tentang sebab-sebab aman, kiat-kiat untuk apa menciptakan suasana aman. Nah, di antara hal yang boleh sebutkan, poin-poin terakhir adalah pentingnya apa menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, alhamdulillah tempat itu masya Allah, tempat dulunya sepi tempat itu, kandus, tidak ada apa-apa di situ. Alhamdulillah mungkin saya pribadi di antara orang yang paling pertama datang ke situ sebelum Ustaz Isa datang. Sebelumnya Allah Ustaz Isa Abdullah datang ke tempat itu, bapaknya beliau, ayahnya, abinya sudah biasa ngajak saya ke tempat itu. Nah, dan sudah ada memang tempat walaupun masih sederhana saat itu. Nah, dan sekarang masya Allah sudah mulai ramai. Dulu situ tidak ada air, tidak ada mata air. Jadi kendala pertama dulu situ apa? Air. Jadi setelah dilakukan pengeboran atau berapa puluh meter ke bawah, alhamdulillah airnya masya Allah, air yang sangat jernih karena memang berada di lereng gunung, ya. Dibor ke bawah, masya Allah, airnya melimpah. Nah, ya. Dulu beliau waktu awal-awal, sekian kata beliau awal-awal buka pondok, ya, karena pas waktu buka pondok di situ termasuk anak saya yang Muhammad itu yang saya bawa ke situ dulu awal-awal, masih sekitar 10 orang kurang lebih. Nah, Muhammad dulu di situ. Allah, babinya menceritakan, wah, awalnya beli beras sekian, sekarang masya Allah. Beliau katakan sampai saat ini hampir-hampir tidak pernah beli beras. Ada saja yang bantu. Ya. Jadi pelmuhim, ya, siapa yang jujur, ya insya Allah Allah akan membantunya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semuanya dan mereka dikokohkan di atas sunnah. Nah, jadi kita tetap arahkan teman-teman ataupun yang mau menuntut ilmu, bukan pula anak-anak kita, ya, arahkanlah kemana saja mereka mau belajar, di tempat-tempat yang di situ ada ustaz-ustaz kita yang mengajar, yang dikenal dengan keilmuan mereka, akhlak dan adab mereka dari kalangan ahlus sunnah, alhamdulillah. Nah, baik yang ada di Sulawesi ini ataupun di sebagian tempat Sumatera ataupun di Jawa. Nah perlu rihlah. Nah, qala al-mu'allif hafizahu Allah ta'ala, qala al-istinja, ataupun sebelumnya ya, pembahasan kita pada pembahasan yang lalu berkaitan bahwa apakah dipersyaratkan dalam menghilangkan najis adalah air atau boleh menggunakan apa saja. Pendapat yang kuat saja segala hal yang bisa menghilangkan najis maka sah, tidak mesti harus pakai air. Wa huna fawaid, saya mengatakan di sini, dan di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, faedah hadhil mas'ala anna man kana ala thawbihi aw badanihi najasa فاستعمل شيئا من المنظفات الطاهرة غير الماء لإزالتها فإنه يجزئه ولا يلزم يغسله بالماء. Faedah dari permasalahan tadi yaitu apakah hanya air yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis atau boleh selainnya, dan telah berlalu beliau menguatkan dari pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, ucapannya terdahulunya Imam Syafi'i, pendapatnya Ibnu Hazmin, juga kini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekh Ibnu Taimin, bahwasanya boleh dan sah menghilangkan najis ya dengan benda apapun, ya dengan benda apapun walaupun bukan air. Nah, yang penting bukan benda-benda yang dimuliakan, ya. Seperti bukan kertas-kertas yang mengandung ilmu di dalamnya, ya, bukan dari jenis makanan, ya. Jangan. Ada pengecualian yang akan datang penyebutannya. Jadi beliau mengatakan faidah hadhihi masalah, faidah dari masalah tadi, anna man kana ala thawbi aw badani najasa, wa siapa yang pada pakaiannya ataupun badannya ada najis, fastamala syai'an minal munadhdhafati at-tahira ghaira al-ma' li izalatiha, kemudian dia menggunakan sesuatu dari pembersih yang bersih yang bisa membersihkan selain dari air untuk menghilangkan najis tersebut, fa innahu yujsi, maka itu sah boleh, wala yalzam yaghsilu bil ma, dan tidak mesti dia mencucinya dengan air. Seperti yang telah lalu ya kita katakan, seandainya mungkin baju kita terkena air kencing, ya, kemudian kita sirami mungkin parfum banyak-banyak. Parfum kan bukan air, ya, tapi cairan namanya, ya, sejenis cairan bukan air. Sehingga lebih dominan parfumnya daripada air kencingnya. Sehingga tidak ada lagi bekas kencing di sini, tidak ada lagi bunga sengi, tidak ada lagi apa rasa kencing, tidak ada juga warna air kencing. Yang ada cuma rasa parfum, karena sudah banyak parfumnya, warna parfum juga yang lebih ya, banyak terkalahkan zat-zat kencing tadi, maka apa? Itu dianggap bersih. Berbeda dengan pendapat yang katakan harus gunakan air, ya, ini sudah dianggap apa? Bersih. Kemudian faedah yang kedua, la yajuzu isti'malul at'ima wal ashriba fi izalatin najasa li ghairi haja li fi dzalika min fasadil amwal. Tidak boleh menggunakan bahan makanan ataupun minuman-minuman untuk menghilangkan najis tanpa ada hajat, li ghairi haja. Lima fi dzalika min fasadil amwal, karena yang demikian termasuk merusak harta. Naam. Jadi tidak boleh apa? Menggunakan makanan, minuman. Bukan suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menghilangkan najis, tapi untuk dimakan, untuk diminum, sehingga tidak boleh, kata beliau. Nah, yang ketiga, anna ma yahsulu bihi at-tahara bi ghairi al-ma min al-ma'iat wa ghairiha innama huwa bin najasatil haqiqiyyah allati takunu ala ath-thawbi aw al-badan aw al-makan. Ya, kata beliau, adapun yang bisa terjadi terwujud pada pensucian selain dari air, minal mayat, dari benda-benda yang cair,